السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita membahas tentang nama Allah Al-Jamil. Apa Al-Jamil? Yang Maha Indah. Saat itu kita sudah membahas makna dari nama yang mulia ini. Seperti biasanya, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang buah manis mengimani nama yang mulia ini dalam kehidupan keseharian kita. Di sini penulis membawakan 5 buah. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita sehingga kita bisa menyelesaikan pembahasan tentang 5-5-nya. Silakan dibuka halaman 86. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif asy-syekh Abdul Aziz bin Nasir al-Junayl hafizahullah ta'ala, min atharil iman bi hadzal ismil karim. Awalan, ithbatu sifatil jamal lahu subhanahu 'ala al-wajhi al-la'iq bihi 'azza wa jalla 'ala al-haqiqah bila kayfin wa la tamthilin. Jamal al-Zat wa al-Sifat wa al-Asma' wa al-Af'al. Nah, buah yang pertama mengimani nama Allah Al-Jamil adalah meyakini kemahaindahan Zat Allah. Kenapa? Meyakini kemahaindahan Zat Allah. Koma. Apa lagi? Apa? Nama-namanya, koma, sifat-sifatnya, koma, dan perbuatan-perbuatannya. Kita ulangi. Apa buah yang pertama? Meyakini kemahaindahan Zatnya sinten? Allah. Terus nama-namanya Allah. Terus sifat-sifatnya Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Mana yang maha indah? Semuanya. Zatnya Allah maha indah, namanya Allah maha indah, sifatnya Allah maha indah, perbuatan Allah juga maha indah. Sehingga Allah itu maha indah dari segala sisinya. Ini harus diyakini. Harus diyakini. Keindahan yang hakiki. Bukan saja kiasan. Bukan. Bukan kiasan. Tapi keindahan hakiki. Zatnya Allah benar-benar indah, namanya benar-benar indah, sifatnya benar-benar indah, perbuatannya benar-benar indah. Dan tentunya tidak boleh kita itu menyerupakan keindahan Allah dengan siapa? Makhluknya. Ya tidak mungkin. Seindah-indahnya makhluk tetap tidak bakalan seindah sinten Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin. Wong keindahan seluruh makhluk itu dari sinten? Dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak mungkin khaliq bakalan mirip sama sinten? Makhluk. Tidak mungkin. Bahkan Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang mirip sama Allah. Tidak ada. Karena keindahan Allah itu sempurna. Adapun keindahan makhluk pasti ada kekurangannya. Yakin? Yakin? Teman-teman, secantik-cantiknya wanita pasti ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Nah, ngorok. Apa lagi? Apa kekurangannya? Keindahan wanita itu kekurangannya apa? Ada saatnya keindahan itu akan sirna. Ada saatnya keindahan itu akan habis. Masih muda iya, ngono wis tua. Peot ya peot. Ompong ya? Ompong. Ubanen ya? Ubanen. Keriput ya? Keriput, sudah habis keindahannya. Bunga seindah dan secantik apapun ada saatnya layu. Pemandangan suhijo apapun, kalau saatnya enggak turun hujan, dan itu berbulan-bulan, bahkan mungkin bisa sampai bertahun-tahun, apa yang terjadi? Kering, kerontang, gersang. Enggak ada keindahan makhluk yang sempurna itu, enggak ada. Maka ketika kita katakan Allah maha indah zatnya, jangan pernah kita kemudian berpikir, loh nanti kayak makhluk. Ya enggak mungkin lah. Wong keindahan makhluk itu banyak kekurangannya, sedangkan keindahan Allah itu maha sempurna. Makanya tadi kita katakan apa? Meyakini apa tadi? Kemahaindahan. Kita bukan katakan meyakini keindahan, tapi napa? Kemahaindahan Allah. Kalau makhluk napa? Indah. Kalau Allah maha indah. Antara yang maha indah dengan yang indah sama? Ya bedalah. Tidak mungkin sama. Jadi, buah yang pertama apa? Meyakini kemahaindahan zatnya Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Dan ini sudah kita kupas pada pertemuan sebelumnya. Buah yang kedua. Nah. Thaniyan, mahabbatuhu subhanahu wa ta'ala lima lahu min kamalil jamali fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ma yura min jamalin fi khalqillahi azza wa jalla. Yang kedua. Buah mengimani nama Allah azza wa jalla al-jamil akan membuat kita semakin cinta kepada Allah. Apa yang kedua? Semakin cinta kepada Allah. Kenapa Ustaz? Karena manusia itu punya kodrat mencintai yang indah-indah. Jenengan cinta istri enggak? Cinta istri enggak? Jeneng ambles. Cinta apa enggak? Kenapa? Bingung. Masa betul kan mikir. Jadi kan cinta istri gak? Cinta. Kenapa cinta? Karena wanita istri jenengan, maksudnya utuhkan kita yang lain. Karena wanita istri jenengan itu makhluk yang indah. Makanya kita cintai. Kita mencintai pemandangan. Kenapa? Karena pemandangan itu indah. Kita mencintai baju tertentu karena baju itu indah. Kita mencintai sebuah lukisan karena lukisan itu indah. Sudah kodratnya manusia mencintai apa? Keindahan. Lah Allah ini bukan hanya indah, tapi maha indah. Dan bukan hanya indah zatnya, tapi juga indah sifat-sifatnya. Coba jenengan bayangkan ya, punya istri cantik lahir, cantik batin, priwe jajan? Wah, senengnya polo. Ada enggak wanita cantik lahir tapi enggak cantik batin? Hah? Banyak. Cantik batin tapi enggak cantik lahir. Banyak. Jenengan milih sing pilih. Jenengan milih sing cantik lahir ya, apa cantik batin ya? Hah? Dua-duanya. Karepe sih kayak gue. Tapi yang seperti itu kan enggak banyak. Yang seperti itu enggak banyak. Pengennya yang seperti itu. Lah jenengan kepriwe? Ganteng lahir batin apa ora? At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. At-tayyibatu lit-tayyibin. Wanita yang bagus-bagus, yang baik-baik itu dipersiapkan oleh Allah untuk laki-laki yang baik-baik. Sebaliknya, pria yang baik-baik Allah persiapkan untuk wanita yang baik-baik. Artinya apa? Kalau jenengan pengen dapat pasangan yang cantik lahir batin, maka nopo? Jadilah laki-laki yang ganteng lahir batin. Otomatis sama Allah akan dikasih wanita yang cantik lahir batin. Allah Azza wa Jalla bukan hanya indah zatnya, tapi juga Allah indah sifat-sifatnya, indah perbuatannya, indah nama-namanya. Yang ini semua akan menumbuhkan di dalam hati kita kecintaan kepada Allah. Karena memang kodratnya manusia mencintai keindahan. Apalagi yang maha indah. Maka buah yang kedua yang akan dihasilkan dari mengimani nama Allah Al-Jamil, nopo? Semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah yang ketiga. Salisan, ar-ridha bima yuqaddiru Allah 'azza wa jalla wa yaqdihi min al-masa'ib wal mukaddirat. لأنه سبحانه لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والخير لعبده المؤمن لأن كل أفعاله جميلة وما ينشأ من الفعل الجميل إلا جميل وهذا يثمر في قلب المؤمن الطمأنينة إلى أقدار الله عز وجل المؤلمة وحسن الظن بالله تعالى. Yang ketiga, ridho dengan takdir Allah. Apa yang ketiga? Ridho dengan takdir Allah. Kok bisa Ustaz? Apa hubungannya sama mengimani nama Allah Al-Jamil? Masih ingat kan Allah itu maha indah apanya tadi? Zatnya, namanya, sifatnya, perbuatan. Takdir Allah itu salah satu dari perbuatannya. Takdir Allah itu salah satu dari apa? Perbuatan Allah. Berarti takdir Allah indah atau tidak? Indah. Kalau indah, kalau takdirnya indah, berarti pasca atau hikmah dari takdir itu juga indah. Terutama kalau kita berbicara tentang ridho, itu terutama takdir yang enak apa yang tidak enak? Terutama takdir yang tidak enak. Jenengan dapat rezeki nomplok itu ridho enggak? Ridho enggak? Enggak usah takoni, usah. Ya mesti ridho. Tapi yang berat itulah ketika kita menghadapi takdir yang tidak enak. Takdir yang enak, sehat. Takdir yang tidak enak, sakit. Takdir yang enak, rezeki lancar. Yang tidak enak, rezeki seret. Takdir yang enak, anak lahir, masya Allah, sehat walafiat. Takdir yang tidak enak, anak meninggal dunia. Ketika kita menghadapi takdir-takdir yang tidak enak-enak itu, ingat nama Allah Al-Jamil. Allah itu maha indah. Salah satu dari sisi kemahaindahan Allah adalah perbuatan. Dan ini bagian dari perbuatan Allah, menakdirkan kita mengalami musibah-musibah tersebut. Karena Allah maha indah, maka takdir Allah sepahit apapun akan indah endingnya. Atau bahasa lebih gamblangnya, hikmahnya. Ada orang ketika pertama kali diberi oleh Allah sakit, susah menerima, tapi begitu berjalan waktu, baru dia kemudian bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur kepada Allah? Ternyata gara-gara sakit ini jadi tobat. Jadi ingat kepada sinten? Allah. Jadi banyak nopo? Berdoa. Jadi banyak beristighfar kepada Allah. Jadi ingat Allah Azza wa Jalla. Yang itu tidak dia rasakan ketika masih sehat. Makanya apa kata Nabi SAW? Inna Allah la yaqdi lil mu'mini qada'an illa wa kana khairan lahu. Tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin kecuali itu yang terbaik buat dia. Tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu buat siapa? Mukmin. Syaratnya kudu napa? Mukmin. Melainkan takdir itu yang terbaik buat dia. Dan ini prinsip yang harus diyakini oleh setiap mukmin. Karena ketika kita meyakini prinsip tersebut, kita akan lebih tegar. Kita akan lebih ridho. Kita akan sering berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi begitu enggak ada keyakinan itu di dalam hati kita, yang ada apa? Ngeresula. Protes. Kenapa, kenapa, kenapa? Kenapa gini, kenapa gini? Dan pertanyaan kenapa, kenapa, kenapa itu enggak menyelesaikan masalah. Dan ridho ini bukan berarti kita enggak berikhtiar, tetap berikhtiar. Contoh misalnya ketika kita sakit. Takdir enak atau enggak enak? Enggak enak. Kita ridho. Boleh enggak kita berobat? Boleh. Itu yang disuruh sama Rasulullah SAW. Tadawau. Berobatlah kalian. Fa inna Allah la yunzilu da'an illa wa anzala mahu dawa'an. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak pernah menurunkan penyakit kecuali pasti diturunkan obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Cuman ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Itu saja. Ya. Dan bisa jadi obatnya ternyata di samping rumah. Sudah berobat kemana-mana, jebule obatnya. Apa jenisnya? Suket apa? Teki. Temen-temen apa gue? Adalah rumput apalah yang biasa tumbuh di pinggir rumah itu, yang panikowang atau apa gitu ya. Yang ternyata gak usah jauh-jauh, ternyata obatnya di samping rumah. Sudah sampai ke Singapura. Golek apa? Golek berobat. Ternyata obatnya di samping rumah. Yang biasanya dibubuti, dibuang. Ada yang tahu, ada yang enggak tahu. Ya. Ikhtiar tetap. Tapi setelah kita berikhtiar, kok kemudian sama Allah Azza wa Jalla belum diberikan kesembuhan, maka bersikap ridholah. Karena justru sikap ridho, sikap lapang dada, menerima sepenuh hati takdir Allah, itu merupakan salah satu dari faktor terbesar yang membantu pulihnya sakit atau kondisi tubuh kita. Jadi dengan hampir semua dokter mengatakan sama. Oh, ini obat cuma 10%. Yang penting jenengan harus apa? Bahagia, optimis. Rata-rata semua dokter ngomongnya sama gitu. Obat cuma 10%, jenengan harus optimis, berprasangka baik, semangat pengen sehat. Ya bahasa agamanya ya ridho. Jenengan itu harus ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa ini? Sudah berapa? 3. Lanjut. Rabi'an. Asy-syauqu ila ru'yatillahi 'azza wa jalla alladzi lahu al-jamal kulluh والاستعداد بالعمل الصالح المقرب مقرب إلى جنته والتنعم بأعظم نعيم في الجنة ألا وهو رؤية الله عز وجل. Yang keempat, rindu pengin bertemu Allah Azza wa Jalla. Apa yang keempat? Rindu pengin bertemu dengan Allah. Itu buah yang keempat. Banyak orang rela mengeluarkan uang jutaan, bahkan mungkin ratusan juta. Nabung bertahun-tahun hanya pengen melihat bunga sakura. Atau pengen nyelam, apa namanya itu? Istilahnya apa? Apa? Snor? Riff? Diving? Ya, yang nyelam sampai ke mana? Sampai ke laut, melihat ikan-ikan. Banyak orang rela untuk nabung bertahun-tahun demi untuk melihat keindahan yang ada di dunia ini. Tapi anehnya, kenapa tidak banyak orang yang berangan-angan merindukan bisa ketemu dengan yang maha indah, yaitu sinten? Allah Azza wa Jalla. Seharusnya ketika kita sudah mengimani nama Allah Al-Jamil, maka akan muncul di dalam hati kita keinginan, kerinduan, kangen, pengen ketemu Allah. Di mana? Di surganya. Kangen tok cukup. Supaya bisa ketemu, kangen tok cukup atau tidak? Tidak. Seperti tadi itu, orang pengen lihat bunga sakura di mana? Di Jepang, saat mekar. Pengin kutu lho, orang. Ora kutu. Kutu apa? Nabung. Sekedar rindu pengen ketemu Allah di surga, tidak cukup. Harus ada amalnya. Harus ada persiapannya. Harus ada bekal yang kita harus ada bekal yang kita usahakan, yang kita kumpulkan. Salah satunya adalah dengan menghadiri pengajian malam hari ini. Ini bagian dari iman, ini bagian dari amal saleh. Karena tidak sembarang orang mendapatkan kesempatan untuk masuk surga. Hanya manusia-manusia tertentu, manusia-manusia spesial, manusia-manusia istimewa yang akan diberi karunia oleh Allah Azza wa Jalla bisa masuk ke mana? Ke surga. Dan kalau sudah masuk surga, maka akan diberi kenikmatan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Apa artinya? Ya Allah, aku mohon kepadamu nikmatnya melihat wajahmu yang mulia. Doanya siapa? Doanya siapa? Rasulullah SAW. Wasyauqa ila liqa'ika. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, agar senantiasa punya perasaan rindu untuk bertemu denganmu. Pun apal? Saya pun apal nopo jari? Baleni. Wa as'aluka. Kita tambah Allahumma ya. Kita tambahin apa? Allahumma. Allahumma. Kita tambahin aja Allahumma. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ika. Ulangi ya. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ika. Apa artinya tadi? Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu. Mohon apa tadi? Nikmatnya melihat wajahmu yang mulia. Wasyauqa, dan perasaan rindu ila liqa'ika, supaya bisa ketemu sama engkau ya Allah. Pun apa? Kereng. Nanti didengerin lagi. Diapalin. Mudah-mudahan itu bagian dari ikhtiar kita supaya bisa ketemu sama sinten? Allah. Ya. Ini adalah buah yang keempat. Yang terakhir. Khamisan fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam inna Allah jamilun yuhibbul jamal hathun 'ala at-tajammuli wan nadhafah. وهذا التجمل يشمل جمال الظاهر في الجسد واللباس من غير إسراف كما يشمل جمال الأخلاق وجمال الباطن في القلب وما ينطوي عليه من الأعمال القلبية الجميلة كالإخلاص والمحبة وسلامته من كل ما يدنسه ويكدره. Yang terakhir, yang kelima, termotivasi untuk menjaga keindahan dan kebersihan lahir dan batin. Saya ulangi, termotivasi untuk menjaga keindahan dan kebersihan lahir dan batin. Kenapa Ustaz? Iya, karena Allah kan maha indah. Berarti keindahan bagus atau tidak? Bagus. Karena keindahan itu bagus, maka kita pun berusaha menjaga apa? Keindahan dan kebersihan. Lahir apa batin? Lahir apa batin? Lahir batin. Lahir contohnya apa? Lahir contohnya apa? Keindahan lahir contohnya apa? Apa? Apa? Akhlak, betul? Akhlak toh? Pakaian. Apa lagi? Penampilan. Keindahan. Kendaraan masuk enggak? Masuk enggak? Masuk. Kalau mampu. Keindahan rumah? Masuk. Keindahan masjid? Masuk. Keindahan apa lagi? Hah? Keindahan teras rumah? Masuk. Itu keindahan lahir. Tentunya keindahan dan kebersihan. Ya. Karena Allah Maha Indah dan menyukai keindahan, maka setiap keindahan lahir dan batin selama tidak berlebihan itu disukai sama siapa? Sama Allah. Maka sebagai seorang muslim, berusahalah secara maksimal untuk menjaga keindahan dan kebersihan. Mulai dari diri sendiri. Makanya Nabi SAW itu gak suka yang namanya bau gak enak. Bau apa? Bau mulut atau bau badan? Bau mulut yang gak enak, bau badan yang gak enak. Nabi gak suka. Makanya orang yang habis makan sesuatu yang baunya gak enak, gak boleh berangkat ke masjid. Apa contohnya? Brambang bawang. Jengkol. Pete. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang baru makan barang-barang ini, benda-benda ini, gak disebut jengkol memang. Yang disebut apa? Bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Itu yang disebutkan sama Nabi SAW. Karena setahu saya jengkol di sana tidak ada. Setahu saya ya. Maksudnya di zaman Nabi SAW. Sekarang ada diimpor. Wong Indonesia pada gak wani jengkol mau ngana kok. Ya, baunya sama bawang dahsyat mana? Jengkol bawang rana papan. Ya. Jengkol itu sampai buang airnya aja dahsyat. Ya. Kalau bawang kan paling bau di mana? Mulut. Jengkol itu bukan cuma bau di mulut. Ya, nas'alullah salamah wal'afiyah. Jaga kebersihan mulut, jaga kebersihan tubuh. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Kata Nabi SAW, malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang membuat manusia terganggu. Jadi nek jenengan lagi takbiratul ihram, ambune mengendi-endi, gara-gara kaose, wis telung dina ora ganti. Kemudian kanan kiri jenengan terganggu, itu sama saja ganggu malaikat. Iyo kok medeni ganggu malaikat ya. Kaos kaki wis limang dina. Coba bayangkan, lagi sujud ya gue, pas ngarepe apa? Kaos kaki. Ya Allah, ya Rabbi, ampune. Ya. Bau mulut, makanya Nabi SAW itu selalu rajin apa? Siwakan. Setiap mau sholat, siwakan. Setiap mau masuk rumah, siwakan. Supaya apa? Supaya ketika kita bertemu sama orang, komunikasi itu enak. Baunya nyaman. Nabi SAW menyuruh kita untuk membersihkan bulu ketiak. Salah satunya adalah supaya tidak menimbulkan bau-bau yang tidak enak. Artinya kebersihan, keindahan dalam agama kita itu sangat dianjurkan. Berarti kalau kita pakai baju bagus itu dapat pahala enggak? Hah? Kalau kita pakai baju bagus, indah, dapat pahala enggak? Tergantung. Tergantung apa? Niatnya. Kalau jenengan niatnya adalah berhias, mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, Berhiaslah kalian, berpenampilanlah yang indah setiap kalian berangkat ke masjid. Tujuannya memakai baju yang bagus, pakai parfum, disetrika bersih. Itu tujuannya adalah mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla yang menyuruh kita untuk berpenampilan menarik ketika berangkat ke masjid. Maka insya Allah dapat apa? Pahala. Kalau niatnya pakai baju yang bagus untuk membahagiakan pasangan, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Berarti niat yang salah yang mana? Kalau tujuannya adalah untuk menyombongkan diri. Kalau tujuannya untuk menyombongkan diri, pamer, ya, supaya orang-orang pada kepengin, lalu dia bisa menonjolkan dirinya. Ini adalah limited apa? Edition. Hanya saya yang punya. Di sini tidak ada yang punya. Maka itu bisa berdosa. Karena kesombongan. Atau niatnya adalah untuk membangkitkan syahwat yang haram. Membangkitkan apa? Syahwat yang haram. Berarti bukan di hadapan pasangan sah. Dandan tujune, tujuannya adalah untuk menggoda lawan jenis. Yang bukan pasangannya, haram. Dan itu yang banyak terjadi. Kapan bojone, jangan bilang jenengan ya. Kapan banyak wanita dandan, masya Allah ayune, kapan? Arep kondangan. Supaya apa? Supaya dilihat oleh banyak orang. Harusnya dandane malah di rumah. Ini realita yang pahit yang harus kita perbaiki. Yeah. Oke, okay. Berarti dapat pahala kalau niatnya ibadah. Dapat dosa kalau niatnya nyombongkan diri atau menarik, membangkitkan syahwat yang haram. Ini adalah indahnya lahir. Termasuk indahnya lahir juga akhlak. Kenapa? Akhlak. Karena akhlak kelihatan. Mesem. Apa? Mesem. Senyum. Ini lahir apa batin? Lahir. Ini bagian dari akhlak. Maka seorang muslim seharusnya kalau ketemu sama orang itu mukanya enak dilihat. Muka yang enak dilihat itu cemberut apa senyum? Senyum. Maka kalau ketemu sama orang, assalamualaikum. Assalamualaikum. Lahir apa batin? Ucapan assalamualaikum. Lahir apa batin? Lahir. Itu bagian dari keindahan. Ketemu karo wong meneng. Mingkem. Untune aurat apa? Gigi bukan aurat. Gigi? Aurat bukan? Bukan. Kecuali wanita ya. Wanita menurut sebagian ulama aurat. Tapi wanita ketemu wanita, laki-laki ketemu laki-laki. Apa susahnya kita senyum? Ya, mingkem. Mesti banget kok. Ya. Ini adalah keindahan lahir. Sama keindahan apa tadi? Batin. Apa keindahan batin? Iman. Iman, sabar, ikhlas, enggak iri, ridho, cinta kepada Allah. Itu semua adalah keindahan batin. Maka ketika kita meyakini nama Allah Al-Jamil yang Maha Indah, sudah seyogianya kita termotivasi untuk menjaga keindahan nopo lahir dan batin kita. Alhamdulillah selesai pembahasan tentang nama Allah Al-Jamil. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa nanti habis isya gulung karpet ya. Sudah lama saya enggak ingatkan. Soalnya pada balik kapeh sih. Ya, habis sisa gulung karpet. Sisain berapa? 3. Sisain 3, 1, 2, 3. Sisanya sampai belakang di gulung tolong. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.